Alhamdulillah ya, berjamaah. Kalau di bahasa Arab itu ada khusus, ada akhos. Itu beda. Khususun akhosun min asma'i tafdil. Ya, jadi ada yang disebut dalam ilmu bahasa Arab itu namanya asma'i tafdil atau af'alu tafdil. Ya, tafdil. At-tafdil ini menunjuk pada sesuatu yang lebih utama, lebih. Misal, ini baik. Kalau Anda ingin rubah lebih baik, lebih utama daripada yang ini, maka formulasinya dalam bahasa Arab rubah ke dalam bentuk af'al, a'a. Tinggal tambahkan hamzah di depannya, harakatnya fathah. Ya, tambahkan hamzah di depannya. Harakatnya fathah begini, a. Fathah ini jika sudah ada di depan, maka huruf yang ini tinggal dihilangkan saja. Ya, jadi sukun. Ahsan. Lebih baik. Ada puasa umum sifatnya, memang khusus awal Dzulhijjah saja 1-9. Di antara yang khusus ini ada yang lebih khusus lagi. Puasanya punya ketentuan tertentu, disebut dengan siam. Kemudian setelah itu kapan dikerjakan? Yaum, harinya Arafah. Kalau ini yaum bertemu dengan kata, yaum menunjuk pada makna waktu, kemudian Arafah menunjuk pada momentum keadaan atau tempat, jika ini bersatu, maka memiliki dua makna yang paling utama. Satu, waktunya ditunjukkan pada makna setelahnya, dalam kalimat Arafah ini. Kapan tunaikan puasa ini? Yaitu pada waktu orang-orang berada di Arafah untuk mengerjakan amalan tertentu. Tanggal berapa itu? 9. 9 apa? 9 Dzulhijjah. Jadi puasa ini yang sangat khusus ditunaikan pada tanggal 9 Dzulhijjah. Nanti Anda tinggal lihat, sekiranya 9 Dzulhijjah 1439 Hijrah itu bertepatan dengan bulan apa di Masehinya sekarang. Punya bersamaan dengan ini, tapi amalannya diminta mengerjakan seperti amalan orang-orang yang beramal di waktu itu. Sekarang saya tanya pada Anda, kalau orang-orang pada tanggal ke-9 di Arafah mengerjakan apa? Wukuf. Dan kita sudah bahas tentang wukuf ini di awal jumpa kita. Wukuf. Masih ingat apa itu wukuf? Baik, bukan sekedar diam, tapi diam merenungkan, diam berkontemplasi, diam berintrospeksi diri, diam untuk merubah diri kita lebih baik, dekat dengan Allah, tahan lapar dan haus. Dilakukan setelah kemudian mendengar azan, tiba waktu fajar dan berbuka saat maghrib azannya dikumandangkan. Kala tidak sekedar itu, ini spesial. Anda mengerjakan puasa ini dan saat Anda kerjakan, lakukan amalan seperti orang mengerjakan wukuf di Arafah itu. Jelas sampai sini? Fokus sebentar. Wukuf tanggal berapa tadi? 9 Dzulhijjah. Ini wukuf. Masih ingat orang-orang yang setelah selesai wukuf di Arafah pergi kemana? Halo? Menuju ke Muzdalifah. Baik, Muzdalifah. Muzdalifah. Fokus. Lihat baik-baik. Ke Muzdalifah tanggal berapa? 10 apa 11? 10. Yang 10 angkat tangan. Masih 9. Kalau hitungan hijriah sudah pindah ke 10. Karena setiap maghrib itu selesai, kemudian telah pindah waktu kepada hari yang baru. Jadi kalau mengatakan 9 dalam hitungan Masehi, masih 9. Tapi karena hitungan kita Hijriah, maka saat itu telah berpindah kepada tanggal 10. Sekarang perhatikan baik-baik. Tanggal 10 nih, sudah masuk maghrib. Jamaah Qashar bergerak ke Muzdalifah. Fokus. Begitu masuk kemudian ke pertengahan malam, 10 mulai awal dini hari, bergerak kemana? Ini sudah di Muzdalifah ya. Baik, kalau tidak tahu katakan apa? Allah. Nah, itu paling gampang ya. Baik, dari Muzdalifah kemana? Baik, melontar jumrah. Datang kemudian ke Jamarat melontar jumrah. Saya pernah sampaikan saat kita selesai Aqabah. Lontar jumrah. Nantikan, berlangsung tanggal berapa ini? 10. Ya. 10. Diawali dari lewat tengah malam kalau ingin paling cepat. Kalau tengah malam misal hitungan waktu Saudi, maghrib ke subuh dibagi 2, misal tengah-tengahnya jatuh jam 12. Setengah 1 jam 1 Anda bergerak ke sana. Itu sudah masuk 10 dini hari. Perhatikan baik-baik. Fokus, tahan sebentar. Setelah melontar billahi Allahu akbar. Anda yang kemarin ikut manasik, kita latihan simulasi. Begitu melontar bismillahi Allahu akbar. Lontarkan? Bismillahi Allahu akbar. Lontar yang kedua. Bismillahi Allahu akbar. Saya tulis ini. Ini saya simpan sejenak. Sekarang perhatikan. Ini bagi orang yang menunaikan haji, tanggal 9 Yaum Arafah dia wukuf. Dari wukuf ini apa yang dikerjakan olehnya? Pernah dengan pemiliknya. Yang punya rezeki Allah, saya kurang dekat dengan Allah. Karena itu orang-orang yang dekat dengan Allah, ikhtiarnya sedikit, rezekinya melimpah. Maryam disiapkan bapak ibunya dekat dengan Allah. Evaluasi, evaluasi. Nah, kalau selama ini saya jauh, apa yang menyebabkan saya jauh dari Allah? Apa yang menyebabkan saya tidak kenal dengan diri saya? Apa yang memplesetkan diri saya sehingga tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Maka Anda renungkan sampai ke Muzdalifah, jauh. Jauh. Hati-hati. Anda bagus, lingkungan terdekat bagus, cuman dapat pekerjaan di tempat yang baru. Ya, dengan orang-orang yang jauh belum Anda kenal, tempat yang belum Anda ketahui tiba-tiba mempengaruhi Anda jadi kurang baik setelah itu. Maka Anda mencoba melempari itu semua sehingga semua hal-hal yang tidak baik itu luntur, tertinggalkan, terpanggalkan, hilang semua dan pulang ke Indonesia dalam keadaan yang terbaik. Maka yang jelek ketika hilang, baiknya muncul, yang disebut dengan birrun. Melekat pada diri disebut dengan mabrun, mabrurun. Maka pulanglah Anda ke tanah air dengan predikat yang terbaik, al-hajjul mabrur. Karena itulah Nabi mengatakan al-hajju Arafah, kunci utama haji itu ada di Arafah. Bagi Anda yang tidak menunaikan haji di tahun ini, maka Anda punya kesempatan terbaik. Kata Nabi, perhatikan kalimatnya, siyam yaum Arafah. Saat mereka wukuf, Anda puasa. Nah, cuman saat Anda puasa, ini jangan sekedar puasa. Kerjakan amalan seperti mereka wukuf. Coba saat Anda mulai puasa ini renungkan. Sambil merenung, evaluasi diri Anda. Apa saja hal-hal yang kurang baik yang selama ini dijalani dalam kehidupan. Minimal setahun ke belakang, cek. Sifat-sifat yang kurang baik dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ini mata saya pandangannya kurang bagus nih selama ini. Ya, sehingga ketika dipakai mandang Quran, ya japri langsung dibalas. Misko batal itu sholat, bayangkan. Ya, siapa nih? Oh, misko la khaira yarah. Masya Allah. Ada misko la khaira yarah, ada misko la khaira yarah. Proyek ditunggu-tunggu misko dibatalin sholatnya. Tadi kenapa dibatalin? Khaira yarah. Masya Allah. Nah. Tuh, cek. Adzan tidak berkurban dengan menyembelih hewan kurban. Saya mau bicara pada yang kedua dulu. Jika Anda memang tidak dalam kesempatan berkurban dalam konteks menyembelih hewan itu, maka saat hewan itu disembelih pada hari saat Idul Adha itu, Anda bermohon pada Allah Subhanahu wa taala. Setelah berpuasa, kemudian berbuka, di sana membaca inni wajhtu, di sini membaca inni wajhtu. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatharas samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Ya Allah, mulai saat ini saya pasrahkan diri saya tawakal menjadi hamba-Mu, penguasa langit dan bumi, dan saya berjanji akan jadi muslim yang baik. Saya tidak akan pernah bermaksiat, apalagi berbuat musyrik. Dan di ujungnya Anda katakan wa ma ana minal musyrikin, setelah itu Anda ucapkan di ujungnya wa ana minal muslimin atau wa ana awwalil muslimin. Mulai saat waktu berbuka, maka diampuni dosa-dosa Anda minimal setahun yang kebelakang. Kalau Anda bertobat sampai dengan dosa-dosa di awal, Anda rinci salah sama siapa saja, dosa pada siapa saja, istighfar oleh Anda, maka seketika diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang hebat wasanatul baqiyah, dan setahun yang akan datang. Nah, cara mengartikannya, mohon maaf, bukan setahun diampuni dosanya ke depan sehingga Anda simpulkan bebas berbuat maksiat. Awas, hati-hati. Sudah puasa apa? Besok sendal paling bagus di masjid milikmu. Begitu masuk, tut, ambil sendal orang. Itu punya saya. Saya sudah puasa Arafah, enggak ada dosa. Bukan begitu cara mengartikannya. Cara mengartikannya, orang-orang yang sudah diampuni dosanya oleh Allah, maka akan dijaga dia tidak berbuat maksiat yang serupa atau yang lainnya. Jadi kalau Anda sedang bertobat ini, tobat itu kan tiga. Mengakui, menyesali, kemudian berjanji untuk tidak mengulangi, dan diganti dengan perbuatan baik. Jadi kalau orang sudah benar tobatnya, nanti akan dijaga oleh Allah, enggak berbuat maksiat. Saya tobat dari dosa mata, apa ciri diterimanya? Maka mata ini akan alergi dengan maksiat, akan diarahkan pada taat. Saya tobat dari dosa lisan, maka lisan tidak akan mengatakan maksiat, diarahkan pada yang taat. Itu cirinya. Maka orang-orang yang diampuni dosanya ketika dia puasa Arafah, setahun sebelumnya diampuni, maka dosa-dosa kebiasaan dia setahun yang jelek itu hilang. Cek antum kebiasaan setahun ke belakang itu apa? Silakan dicek. Nanti kalau Anda benar puasa Arafahnya, setahun setelah itu dijaga, enggak ada tuh yang jelek-jelek. Tutup. Itu tandanya diterima. Tapi kalau Anda kembali mengulang hal yang serupa, itu tandanya ada masalah dalam puasa Anda. Anda tidak mengerjakan renungan seperti tadi. Nah, terakhir, bahasan yang terakhir adalah, izin, terakhir ini bagian pertama. Kita ada dua bagian lagi. Ya. Nah. Sampai jam berapa malam ini? Oh, baik. Ya. Itu tambah alif dan nun. Gampang. Ya, uan. Ya. Ada UAH, ada UAS, ada UBN, ada UZR, ini uan. U